Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَّزِيدًا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار Ayolah hibadi fillah rahimani wa rahimakumullah wa arsadakumullahu jami'an. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang yang mulia ini kita masih dipertemukan oleh Allah azza wa jal dalam rangka untuk ibadah ilallahi azza wa jal. Dan ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah katakan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Maka belajarlah, ilmuilah. Itu apa yang paling urgen, yang paling penting diilmui adalah kalimatul la ilaha illallah. La ma'bud bihaqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak ibadahi melainkan Allah Azza wa Jal. Nah, kita akan sedikit membaca ya, yaitu tentang Nawaqidul Islam, tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan beliau ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, banyak karangan beliau. Sebelum kita masuk ke matan dari Nawaqidul Islam, kita baca terjemah mu'allifil matan ya, biografi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar bin Wahbah bin Tamim. Nah, kalau orang Arab namanya cuma satu. Nah, mereka bisa apa? Hafal dari keturunan keberapa kakek buyutnya. Kalau kita enggak, mungkin cuma satu atau dua. Ada yang hafal sampai lima? Ada? Kayak wujudnya enggak tahu ya. Kalau orang sana nasab ya, ini penting ya, belajar nasab. Nah. Mauluduhu, beliau dilahirkan wulidal imamul mujaddidu rahimahullah fi buldatil Uyainah sanah 15 wa 100 wa 1000. Beliau lahir pada tahun ya, seorang imam mujaddid, pembaharu Islam ya. Bukan ajarannya ya. Ya, beliau memulai dakwah dengan at-tauhid ya. Di negeri Uyainah pada tahun 1115 Hijrah ya. Fi baiti ilmi wa syarafi wa din, di rumah yang penuh dengan ilmu, penuh dengan kemuliaan dan agama. Fa'abuhu alimun kibir, dan bapaknya sendiri adalah alim. Ya. Ini perlu ya, mungkin kita bagi seorang bapak, ya. Jangan hanya sekedar mungkin memerintahkan ya, putra putrinya, tidak. Tapi bagaimana juga seorang bapak juga tadbik, mengamalkan ya. Contohnya misalnya, ayo anak sholat berjamaah misalnya ya, orang tuanya dulu juga melaksanakan sholat berjamaah ya. Nah, ini lihat beliau, wa abuhu, bapaknya adalah alimun kibir, seorang alim ya. Wajidduhu Sulaiman alimun najat fi zamanihi, dan kakeknya itu seorang alim di negeri Najd. Nah, di keturunan alim. Nah. Nasyatuhu, perkembangan beliau, pertumbuhan beliau. Nasya'a fi baiti ilmi wa syarafi wa din. Ya, beliau bertumbuh kembang ya. Di rumah yang penuh dengan ilmu, kemuliaan dan agama. Ya, akhlak-akhlak yang mulia. Nah, kita juga perlu mencontoh ya. Nah, wa hifdzul Qur'an ya, wa hifdzul Qur'ani qabla bulughihi 10 sinin. Beliau rahimahullah, waalaikumsalam, beliau telah hafal Al-Qur'an sebelum ya, sampai 10 dan sebelum umur 10 tahun. Ya, ini menunjukkan pada kita untuk tamassuk bil kitab wa sunnah. Tentunya tidak sekedar kita mempelajari hukum-hukum mat misalnya, hukum-hukum tajwid ya, idgham, iqlab atau ikhwa ya, dan seterusnya. Tidak. Dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala ya, bagaimana kita mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Tidak hanya mentafakuri ya. Lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya, jelaskan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la mujawazah ya, 10 ayah ya, atau akthar atau aqal min ila 'ilmin wa 'amalan bi. Ini para sahabat radhiyallahu anhum, tidaklah mereka melampaui 10 ayat atau lebih banyak dari itu atau sedikit dari itu sebelum mereka para sahabat itu ya berilmu kemudian mengamalkan. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Jangan seperti orang-orang punya pemahaman khawarij ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yamruku minad-din kama yamruku sahmi minar rumiyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu keluar dari agama ini seperti anak busur keluar dari anak panah keluar dari busurnya. Cepat sekali ya. Ketika antum misalnya ya, memanah ya, tidak ada bekas misalnya, langsung tembus ya, dari buruan tersebut. Nah, tidak ada nampak. Artinya apa? Mereka itu membaca Al-Qur'an tidak sampai ke hati ya, tidak sampai ke lubuk hatinya. Makanya wajar mereka mempunyai pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian dijelaskan di sini, wa darasal fikha hatta nala haddan wafiran minal ilm. Ya, al-ulama, ya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Lantanala ya ahi, wahai saudaraku, lantanala al-ilm illa bisittin, kata beliau. Ya, wahai saudaraku, ya. Seorang tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbi'aka bibayanin tafsiliha. Aku akan apa? Menjelaskan secara rinci. Ya. Yang pertama adalah dzaka. Ya, beliau dikaruniai dengan dzaka. Dzakain. Cerdasan. Nah. Dzaka dibagi dua, ya. Dzaka yang apa? Allah berikan karuniakan kepada hambanya seperti Syekhul Islam dan ulama-ulama lainnya, ya. Sahabah radhiyallahu anhum ajma'in kulluhum, ya. Diberikan kecerdasan yang mulia. Nah. Di antaranya adalah di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dzaka, kalau kita cerdasan kita mungkin dengan kasab, ya kan? Berusaha membaca Al-Qur'an. Kadang kita juga membaca Al-Qur'an juga sering lupa atau dilupakan, ya kan? Hafal surat ini kemudian dilupakan pada waktu yang lainnya. Nah, karena kebanyakan maksiat, ya. Nah. Kemudian dijelaskan juga wahirsin, ada juga dijumpai oleh Syekh Ahmad bin Abdul Wahhab. Ya. Semangat beliau, ya, belajar, ya. Butuh apa? Semangat. Nah. Kemudian yang selanjutnya wa ijtihadin. Beliau juga bersungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh dalam segala, ya, ketika menuntut ilmu dia bersungguh-sungguh. Nah, bahkan diceritakan umur 12 tahun beliau sudah menjadi seorang imam masjid. Ya, imam masjid. Kalau tidak salah, ya, bahkan sudah menikah, ya. Umur 12 tahun sudah menikah. Nah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya. Bulughah, ya. Di antara Imam Syafi'i mengatakan juga ada biaya, butuh biaya ketika kita apa? Belajar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau rihlah. Yang dijelaskan di sini banyak, ya, di negeri Najd, ya. Negerinya beliau sendiri dan seterusnya. Di negeri Aksha, Mekah, Madinah dan seterusnya. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang keberapa? Yang kelima adalah irsyadin ustaz, dibimbing oleh guru, kata Imam Syafi'i. Beliau ini tidak belajar dengan otodidak, ya, beliau banyak gurunya, ya, sebagaimana Imam Bukhari juga banyak gurunya, ada 1000 lebih. Ini Imam apa, Syekh Muhammad bin Abdullah mencontohkan kepada kita butuh guru, ya. Nah, karena kalau tidak belajar dengan guru, ya, ini akan berbahaya pemahamannya. Nah, segi manhajnya, ya, dan seterusnya. Nah. Kalau kita alhamdulillah asatidzah kita, ya, barakallahu fikum, masih, ya, asatidzah kita, ya, Ustaz Lukman, Ustaz Komar, atau Ustaz asatidzah lain, Ustaz Usama, ya, atau Ustaz asatidzah ahli sunnah, mereka selalu yurabitu 'anil ma'al ulama, ya, mereka selalu mengokohkan perkara-perkara kecil pun masalah da'awiyah, tanya kepada beliau, tanya kepada para ulama kibar, ya. Ini adalah contoh, ya. Nah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Al barakatu ma'a akabirikum, barakah itu bersama orang-orang yang besar, orang-orang yang ilmunya rasih. Nah. Ini para apa, contoh para ulama kita, asatidzah kita, walhamdulillah, maka bersyukurlah, ya. Dan ini dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Salam Al-Barjis rahimahullah. Beliau meninggal pada usia 38 tahun. Alim ya. Nah. Ya, maka dijelaskan di sini di antaranya juga dalam yang terakhir dijelaskan Imam Syafi'i ya. Tulu'iz zaman. Belajar apa saja itu butuh apa? Waktu ya. Dimensi waktu yang lama, tidak belajar tauhid seperti orang-orang hizbiyah, orang-orang hizbi, bahkan ilmu ikhwanul muslimin, cukup belajar akidah itu ya. Cukup apa? 1 jam, 2 jam selesai. Ya, belajar at-tauhid. Ya, ini keliru. Yang besar ya. Da'watul anbiya war rasul adalah da'watu at-tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tawhid. Dijelaskan di sini ya, wa kana mawdhi'ul ijabi min walidihi li quwwatin hifdhi, dan ini orang tuanya mempersaksikan ya, sangat mengherankan, mengagumkan dari kedua orang tuanya adalah beliau termasuk kuat dalam menghafal. Nah, wa kana katsirun mutalli'at al-mutalli'ah fi kutub at-tafasir wal hadis, dan adalah beliau banyak meneliti, mempelajari ya, dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Wajadda fi talabil ilmi laylan wa naharan, lihat beliau bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu siang dan malam. Yang kita ya, ini sangat belum, mungkin belum ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dimudahkan ya, untuk belajar ilmu lailan wa naharan. Fa kana yahfadzul mutuna al-ilmiyah fi syatta al-funun, dan beliau membaca, menghafal matan-matan ya, kitab-kitab matan ya, di berbagai bidang ya, termasuk alim. ورحل في طلب العلم إلى أخشاء وإلى المكة والمدينة وقرأ على علماء المدينة ومنهم علامة شيخ عبد الله بن إبراهيم الشامري النجدي المدني. Nah, beliau juga rihlah ya, mencari ilmu itu apa? Pergian beliau, safar nah, untuk mencari ilmu di negeri Akhsha, ke Mekah, Madinah. Nah, dia belajar kepada alama Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamiri An-Najdi Al-Madani. Nah, ini guru-guru beliau dijelaskan di sini. Ini singkat saja ya. Nah, masyhur ya beliau, termasuk ya, beliau juga belajar sebagaimana ucapan Imam Syafi'i. Beliau juga memiliki guru ya. Maka butuh kita dalam belajar yahtaj ila al-mudarris al-muallim. Nah, beliau juga memiliki karangan ya. Alafa syaihu rahimahullah muallifat kathiratun mufidatun minha. Beliau menulis Syaih Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dengan apa, karangan-karangan yang berfaedah. Kalau antum bisa membaca kitab Futuhid ya, karangan beliau Kashfus Subhat, Al-Usul Thalatha, Nawakidul Islam, Masailul Jahiliyah, Muhtasaru Zadul Ma'ad, Qawaidul Arba, dan seterusnya. Tuwafa rahimahullah fi 'am 6 wa 200,000 fil hijrah. Beliau meninggal pada tahun 1206. Berapa umurnya? 1115. Meninggalnya itu lahirnya. Dia meninggal 1206 dikurangi 1119 berapa? Abu Ibrahim 91 tahun. Nah, umur beliau 91 tahun barokah. Ya, nah. Nah. Umruha bidda'wati ila Allah Ta'ala wal jihad wal ilmi wa ta'lim. Rahimahullah. Nah. Ridha anhu wa askanahu al-firdaus al-a'la min al-jannah. Nah. Beliau ya umurnya dihabiskan ya dengan dakwah ila Allah Ta'ala, jihad, berjihad ya, kemudian ya, mempelajari ilmu, kemudian mengajarkannya, belajar dan mengajarkan ilmu. Rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya ya, menempatkan beliau di jannah Firdaus yang tinggi. Nah, amin. Nah, kita berdoa ya, doakan ya apa kaum muslimin termasuk ini ulama min ahli sunnah ya, jangan mungkin ya apa yang dituduhkan kita wahabi itu bukan ini muslim, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, tapi Abdurrahman bin Wahab ya, salah ya, dia seorang apa khawarij ya. Wallah so. Jadi beliau seorang alim min ulama'i ahli sunnah fi zamanina ya. Nah, kita akan masuk ya sampai jam berapa? 12:04. Hah? Oh, kurang 10 menit. Ahsan. Kita baca al-muqaddimatu mu'allif. Beliau memulai ya, bismillah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa mu'allif di sini memulai dengan basmalah? Ya, karena apa? Mencontoh kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an. Beliau mulai dengan apa? Dengan bismillah ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim risalah kepada apa? Raja Herakl ya, atau kepada raja-raja lainnya. Ya, beliau mulai bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Herakl hadimir Rum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasul utusan Allah kepada Raja Heraklius yang kita rajanya Rum. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam rangka untuk tabarruk ya. Nah, minta apa? Barokah ya. Nah, dijelaskan di hadis, tapi hadisnya ini hadisnya dhaif kalau salah ya. Kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta ay abtar. Setiap perkara yang di sana ada suatu yang penting ya, yang tidak diawali dengannya yaitu bismillahirrahmanirrahim, maka itu aqta, terputus ya. Nah, ini beliau menulis di dalam awal kitab beliau yaitu Nawaqidul Islam dengan awal dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dijelaskan juga di situ matannya i'lam. I'lam adalah apa? Fi'il amr. Sudah sampai fi'il amr belum belajarnya? Sudah belajar sama Ustaz Khomeini hafizahullah ta'ala? Belum ya, belum ya. Nah, i'lam kalau di akhirnya sukun berarti fi'il amr ya. Fi'il amr, fi'il itu al-hadath lughah, suatu apa? Kejadian, peristiwa. Nah, Jadi kalau apa perbuatan, ya namanya perbuatan atau kata kerja bahasa kita, maka dia itu fi'il. Akhirnya itu dibaca, akhirnya disukun. Ya, ini cirinya dia itu fi'il. I'lam. Ya, setiap fi'il pasti ada apa? Fa'il. Setiap predikat pasti apa? Ada subjek. Ya, sudah belajar, ya, sudah. Anda sudah. Anda kelas berapa? Kelas kali itu apa? Kelas 2 SMA. SMP. Kelas 2 SMP sudah tahu subjek, predikat, objek. Nah, seperti itu. Jadi harus ada SPO kalau misalnya kita, subjek, predikat. Ya. Mana dijelaskan di sini ulama bahwa i'lam di sini sudah ada fa'ilnya, tapi fa'ilnya apa? Tersembunyi, wajib tersembunyi. Pelakunya, subjeknya dalam bahasa Arab tersembunyi, tidak dinampakkan. Ya. Takdirnya adalah anta, i'lam anta. Nah, gitu. Kalau i'lamu, ya antum, ketahuilah kalian. Ya, di sini beliau katakan i'lam, karena yang baca. Ya. I'lam, ketahuilah. Engkau, ya, itu adalah fi'il amr. Ya. Di sini beliau memberikan kepada kita, ya, apa namanya, untuk tanbih, perhatian, memperhatikan dari apa-apa yang beliau ucapkan. Ya. Nah, kemudian, kalau punya mepet sudah 5 menit lagi, kata beliau. Nawakidul Islam asyarah, ya kan? Nawakidul Islam asyarah. Pembatal-pembatal keislaman itu 10. Nah, ini dijelaskan di sini mengapa diringkas hanya 10 saja. Dijelaskan oleh ulama, ya, ada 400-an. Pembatal keislaman itu ada berapa? 400, ya. Jadi mengapa di sini diringkas oleh beliau dengan 10 saja. Nanti kita jelaskan di kesempatan yang lainnya. Nah, al-Islam, ya, sebelum kita nanti bahas asarah, Islam adalah apa? Siapa tahu Islam? Sudah diajari apa itu Islam? Siapa namanya? Antum siapa namanya? Ya, Khalid. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh Islam, yaitu agama yang paling terakhir. Oh, begitu Islam, ya. Supaya nambah lagi, santa. Islam adalah, kalau antum perhatikan, ya, dijelaskan Syekh Fauzan atau ulama lainnya adalah wa al istislamu lillahi bitauhid. Ya. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahli. Hadza ta'riful Islam. Islam adalah al-istislamu lillah, yaitu tunduk patuh menyerahkan diri untuk Allah Azza wa Jalla. Bi tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah. Yaitu mengesakan, ya, Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Atau ifradullah bi'af'alil ibad, mengisahkan Allah dalam perbuatan hambanya. Naam, jazakumullah khair. Nanti kurang 5 menit, kan? Sudah selesai ini, ya? Ini duhurnya. Naam, ini kurang 5 menit, ya? Kalian nyantung kurang 10 menit, ya. Berarti ini kurang 6 menit, ya. Jadi seorang tunduk patuh menyerahkan diri kepada Allah, yaitu dengan tauhid. Tauhid apa di sini? Yang dimaksud tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rubiyah, orang-orang musyrikin, ya, itu tidak ada pertentangan, ya. Tapi kalau tauhid uluhiyah di sini bainal anbiya war rusul wal umam, itu saling apa? Terjadi pertentangan, ya. Mereka, ya, dalam tauhid ini mereka terjadi pertentangan. Nah, adapun tauhid rubiyah mereka meyakini, kita sudah menjelaskan apa? al-Qawaid al-Arba, ya, bagaimana orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika ditanya, ya, man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah, ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, misalnya mereka menjawab Allah azza wajalla, ya. Nah, mereka faham, orang-orang kafir Quraisy itu faham tauhid uluhiyah. Nah, karena mereka apa, sombong itulah yang menghalangi mereka, ya. Nah, wala in kadu lahu bitta'ah, dan kita mengikatkan dengannya dengan ketaatan, ya. Mengikatkan kita tadi dengannya itu dengan tauhid itu, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah azza wajalla, ya. Nah, ini pengertiannya wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, ya, kita harus berlepas diri pada mereka. Ini ta'rif yang sahih. Maka kita, seorang yang muslim, tentunya dia akan harus totalitas, ya kan, peribadahan mereka itu hanya untuk Allah azza wajalla, doa mereka kepada Allah azza wajalla, ya, ketaatan hanya untuk kepada Allah azza wajalla, dan bara'atu minasyirki wa ahli, ya. Maka mereka orang-orang apa, kafir Quraisy, ya, tahu makna Islam. Nah, padahal sekarang tidak mungkin, ya. Mohon maaf kaum muslimin, karena kurangnya, ya, pengakuan mereka dan seterusnya, ya. Maka wajiban buat kita, ya, untuk apa, memahamkan saudara-saudara kita kaum muslimin, ya. Ya, mereka Islam mungkin di KTP saja misalnya, tidak sholat, tidak puasa, ya. Nah, itulah Islam, ya. Islam itu di hati misalnya. Nah, ini harus, ini pemahaman yang sangat berbahaya sekali, ya. Nah, jadi istislamu lillahi bitauhid wal ingyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, ini harus di apa, dicamkan di sini. Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan maknahu istislamu wa wal istislamu lillah, ya, makna istislam ini tunduk patuh, ya, menyerahkan diri hanya untuk Allah azza wajalla adalah apa, istislamu lillah, ini menyerahkan, ya, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bi tauhidihi, ya, dengan tauhid. Ya, tadi tauhid ada tiga, tauhid rubiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kita pelajari tiga tauhid ini. Wa ikhlasul ibadati lahu dini siwa, tuna siwa, ya. Dan mentauhidkan Allah azza wajalla, ya, mengkhususkan peribadahan hanya Allah azza wajalla itu dengan keikhlasan. Ikhlas dijelaskan oleh para ulama, ya, Syekh Fauzan menjelaskan tarku syirk wa ifradullah bil ibadah, ya, meninggalkan kesyirikan dan mengisahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan, itu ikhlas lillahi azza wa jalla. Lahu din duna siwa, ya, mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah azza wa jalla, tidak selainnya. Faman lam yastaslimu lillah fa huwa mustakbirun. Maka barang siapa yang tidak tunduk, ya, tidak patuh, tidak menyerahkan diri, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia orang-orang yang sombong. Maka barang siapa istislamu lillahi wa ghairuhu, dan barang siapa yang menyerahkan diri untuk Allah bersamaan itu juga menyerahkan diri kepada yang lainnya, maka dia melakukan kesyirikan, musyrikun. Wa amma man istaslama lillahi wahdah wa huwal muwahhid. Adapun seorang yang tunduk patuh hanya kepada Allah azza wajalla saja, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, ini adalah orang yang muwahhid. Balasan kepada mereka, orang-orang yang mentauhidkan Allah azza wajalla, sangat besar, ya. Diceritakan hadis bitokoh, ya kan, hadis bitokoh didatangkan laki-laki, ya, yang dia apa ada 99 sijilat, ya, catatan catatan amalan, ya, itu kejelekan. Satu sijilat itu apa, sejauh mata memandang, itu kejelekan semua dinampak. Itu jumlahnya berapa? 99, ya. Mau didatangkan dengan bitokoh, satu kartu yang di situ ada la ilaha illallah, ya, orangnya mentauhidkan Allah azza wajalla. Ketika ditimbang amalan tersebut, mana yang lebih berat? Tentunya kalau logikanya kan lebih berat yang 99 ini, tapi tidak, ya. Ini yang lebih berat adalah apa? Bitokoh tadi, la ilaha illallah. Ini fadlu at-tauhid, ya. Keutamaan seorang yang mentauhidkan Allah azza wajalla. Nah, maka belajar tauhid itu tidak sebatas satu hari, dua hari, bahkan ilal mamat kita belajar apa? Tauhidullah azza wajalla. Nah, jangan kita apa, menjadi mustakbirun, orang-orang yang sombong, ya. Dengan tauhid kita sudah cukup aman dari tauhid kok. Sudah belajar dari dulu, belajar kitab tauhid, ya. Belajar qawaidul arba, usulus sittah, ya, usulus thalatha misalnya. Kasyfus subuhat misalnya, tidak. Lihat para ulama, bahkan mereka para doktor, ya, di Saudi sana, Syekh Fauzan atau yang lainnya, belajar kitab usul salasa. Ya. Ini menunjukkan mereka ihtimam terhadap at-tauhid. Ya. Apalagi kita di sini, ya, mungkin banyak kau saudara-saudara kita yang masih minta, ya, kepada kubur-kubur para wali. Ya. Nah, tidak minta kepada Allah azza wajalla, ya. Nah, ini perkara-perkara yang perlu, ya, kita kaji bersama, karena waktunya sudah apa yang disampaikan sudah habis. Nah, saya mohon maaf tadi tidak tahu, ya, qodallah masyafa'ah saya sudah nyampe sana, ya, apa, ada acara. Nah, jadi saya tidak tahu kalau tempatnya di sini. Wa'afum minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada pertanyaannya. Tanya sama Ustaz lain aja. Ustaz Kusun ada pertanyaan? Tidak ada kan? Nah, ini kalau tidak ada biar Ustaz komen aja. Iya.